بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، Qanihillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan dalil-dalil yang berhubungan dengan wa'id, berhubungan dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkhusus dengan perkara-perkara yang datang syariat penegasannya sebagai bentuk kekufuran. Nah, yang telah kita ketahui bahwasanya al-kufru terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Baik. Adapun kufur akbar jelas pelakunya keluar dari Islam. Nah, dan itu adalah asal alhamdulillah hukum untuk kekufuran yang datang dalam Al-Quran. Asalnya halilillah, dan nas-nas yang menegaskan tentang kekufuran, maka yang dimaksud adalah kufur akbar. Sampai datang yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah kufurun asghar, yang juga terkadang para ulama menamakannya dengan kufurun duna kufurin. Sama kufur aswab dengan kufurun duna kufurin, yaitu kekufuran yang di bawah kekufuran. Maksudnya apa? Ya, kufur yang di bawah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Dan prinsip ahli sunnah dalam masalah ini, ketika menyampaikan hadis seperti misalnya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencaci seorang muslim itu kefasikan dan membunuh seorang muslim itu kekufuran, serta hadis-hadis yang lain misalnya la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Bagaimana prinsip ahli sunnah yang dibimbingkan oleh Imam Ahmad dalam masalah ini? Indah Rifqi, dalam mensikapi hadis-hadis tersebut. Tapi secara ringkas, alhamdulillah, prinsip kita dalam mensikapi hadis-hadis tersebut adalah menerima sebagaimana zahirnya, dan kita sampaikan sebagaimana zahirnya kepada ummul nas. Ya, kita katakan itu kekufuran. Agar apa? Afanifillah, agar manusia berhenti dari perbuatan dosa tadi. Dan ini juga dulu telah kita singgung ketika berhubungan dengan masalah apa? Meninggalkan sholat. Bagaimana hadis-hadis yang menunjukkan tentang perkara ini, ya kita sebutkan. Di antaranya hadis Jabir dan hadis Buraidah yang paling tegas. Indahnya Umar, bagaimana lafaznya? Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana bainahum as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafar." Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bain al-rajul ya bain al-shirki wal-kufri tarkus salat." Nah, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Meninggalkan salat. Nah, ini kita sampaikan kepada manusia dan sebagaimana zahirnya, agar apa? Manusia berhenti dari perbuatan dosa tadi. Nah, yang secara tegasnya kita baca perkataan Imam Ahmad di sini, qala rahimahullah, wa nahwuhu min al-hadith mimma qad sahha wa hufidha, fa inna nusallimu lahu wa in lam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fi. Dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang berupa ancaman dan berupa zajr, yaitu peringatan dari dosa-dosa, dan terkhusus di sini dari dosa-dosa yang datang penyebutannya dalam syariat sebagai suatu kekufuran. Nah, semisalnya dari hadis-hadis yang telah sahih dan dihafal, maka prinsip kita fa inna nusallimu lah, maka kita menerimanya, menerima hukum yang disebutkan dalam hadis tersebut dan lafaz yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Dikatakan kufur, ya kita katakan kufur. Yang meninggalkan sholat terjatuh dalam kekufuran. Yang membunuh saudaranya sama muslim dengan sengaja terjatuh dalam kekufuran. Ini perbuatan kufur. Demikian. Nah, fa'inna nusallim, kita menerimanya. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya, dalam artian tidak mengetahui perinciannya. Nah, langkah yang pertama kali kita na'am tegaskan apa bahwasanya hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, baik, walaupun tentunya afanifillah di sini masih seseorang berusaha untuk memahami dalil. Nah, dengan pemahaman yang benar. Wala natakallamu fi, dan kita tidak berbicara tentang dalil tersebut tanpa ilmu. Nah, wala nujadilu fi, tidak pula kita berdebat pada hadis-hadis tersebut. Nah, dengan perdebatan yang batil. Wala nufassiru hadhihi al-ahaditha illa bimithli ma ja'at. Wala nurudduha illa bi ahaqqi minha. Dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis tersebut kecuali dengan semisal yang dia datang dengannya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat kalam para syurah, nah, dan juga beberapa perkataan Imam Ahmad di tempat-tempat yang lain, berarti yang dimaksud apa? Wala nufassiru hadhil ahadith tafsiran yukhalifu zahiraha. Kita tidak menafsirkan, yaitu memaknakan, menjelaskan artinya, menjelaskan na'am apa yang dimaksud dengan penjelasan yang menyelisih zahir, yaitu dengan kata lain tidak mentakwil. Na'am, ini prinsip ahli sunnah, yaitu kita menerima apa yang ditunjukkan oleh suatu hadis atau suatu nas sesuai dengan lafadznya, apabila tidak mentakwilnya. Dihukumi kafir, ya kita katakan kafir. Wala narudduha illa bi'ahaqqi minha, dan kita tidak mengembalikannya kecuali kepada perkara yang lebih benar darinya, lebih hak darinya. Nah, dan ini jelas. Oleh karena itulah ketika datang dalil yang menunjukkan bahwasanya kufur yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, maka kita kembali kepada dalil tersebut. Ini maksudnya. Wala narudduha illa bi'ahaqqi minha. Makanya, dalam memahami suatu nas, butuh kita apa? Butuh kita melihat kepada pemahaman para a'immah, pemahaman para salaf. Dan di sini ada perkara yang butuh dipahami dengan baik. Yang pertama, bahwasanya penjelasan tentang hadis-hadis wa'id, hadis-hadis ancaman bagi awamun nas, ikhwanillah, cukup seseorang apa menjelaskan sesuai dengan lafaz hadis. Agar apa? Peringatan semakin tandas. Peringatan semakin apa? Semakin kuat. Contoh yang sangat jelas pada masalah sholat. Kita khalifilah kalau kemudian menjelaskan kepada manusia, terutama kepada khalayak umum, hukum meninggalkan sholat. Kemudian kita perinci bahwasanya hukum meninggalkan sholat terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang menyatakan tidak sampai derajat kafir. Jadi bagi yang meninggalkan malas-malasan, namanya awamun nas dan khalifilah mereka, yang penting sudah ada ulamanya. Atau apalagi kalau pembicara menguatkan pendapat yang menyatakan apa tidak sampai derajat kafir. Karena kedua pendapat ini memang ikhwan fillah kuat. Ya. Khilafnya kuat dalam masalah ini. Dan kalau sampai kemudian menjelaskan yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Ya, tidak sampai kekafiran. Naam. Dan keadaannya seperti dosa besar, ini akan apa? Menjadikan peringatan tidak berbobot bagi sebagian awam yang tidak paham syariat. Demikian pula perkara-perkara yang lain seperti masalah pembunuhan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang butuh memerinci apabila dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Seperti misalnya tersebar di daerah tersebut fitnah khawarij yang suka apa? Mengkafir-kafirkan dengan mudah. Nah, di sini seorang butuh jeli. Nah, sehingga dia butuh memerinci, menjelaskan bahwasanya makna hadis yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dia terjatuh dalam dosa kekufuran, kufur asghar. Dan ini dosa besar dan seterusnya. Nah, agar jangan sampai dipahami salah bahwasanya yang dimaksud dalam hadis-hadis ini pelakunya menjadi apa, kafir keluar dari Islam. Nah, adapun bagi para penuntut ilmu ikhwani fillah, maka perkaranya lebih mudah dalam artian karena mereka memang berusaha untuk memahami dalil secara keseluruhan. Jadi kalam atau pembicaraan, demikian pula materi yang disampaikan kepada penuntut ilmu harus beda. Kita bisa membedakan materi untuk penuntut ilmu dan materi bagi awamun nas. Tidak semua perkara yang kita pelajari dalam di majelisul ilm, ya, di majelis-majelis khusus untuk penuntut ilmu disampaikan pada awamun nas. Khilaf dan seterusnya ini mereka tidak perlu untuk apa? Untuk disodorkan khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Kecuali pada perkara-perkara yang memang menuntut demikian, karena kuatnya misalnya. Ini butuh kita semua memahaminya, karena likul lima qamim maqal. Setiap kondisi apabila ada perkataan yang pas untuk disampaikan. Kita baca syarah Syekh An-Najmi rahimahullah. Dzakar al-Imam rahimahullah bi anna amsal hadhihi al-ahadith allati sabaqat fil faqrati as-sabiqah mimma qad sahha wa hufiza fa inna nusallimu lah wa in lam na'lam tafsirha wa la natakallamu fiha. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang semisal ini dan yang telah, yaitu yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, jadi hadis-hadis yang sahih dan telah dihafal, maka kita menerimanya walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya, tapi kita menerima makna lafadznya. Jelas makna lafadznya kita tahu karena datang dengan arabiyyin mubin, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, wala natakallamu fiha, dan kita tidak berbicara padanya dengan pembicaraan yang batil, pembicaraan tanpa ilmu. Baik. Oleh karena itulah Syekh kemudian menimpali, qultu al-kalamu alladhi yubayyinu ma'naha as-sahih al-haqqa laisa minhu mani'. Adapun ya perkataan atau kalam yang menjelaskan maknanya yang sahih yang benar, maka ini tidak ada penghalang. Ma'abayani anna alladhina yu'adzabuna finnari thumma yukhrajuna minha ilal jannah yamqun yamqauna fiha zamanan tawilan Allahu a'lamu bihi. Bersamaan dengan penjelasan bahwasanya mereka-mereka yang diazab di neraka kemudian dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam jannah, mereka berada di dalam neraka dalam waktu yang lama. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang waktunya. Sehingga tidak timbul peremehan terhadap siksa di neraka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka menganggap tidak apa-apa, kita di neraka itu cuma sebentar saja, kata mereka. Nah, bagaimana perkataan mereka? Yang menganggap diri-diri mereka itu hanya di neraka sebentar saja, sehingga apa? Ada unsur peremehan. Ini jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Ketika diterangkan bahwasanya setiap muslim yang ahli tauhid mesti akan mendapatkan syafaat, akan dikeluarkan dari neraka. Nah, selama tidak terjatuh dalam kesyirikan, muncul apa? Syaitan menggoda, ya sudah enggak apa-apa dosa. Nah, maksiat yang penting bukan syirik. Seandainya masuk neraka, itu pun mesti nanti akan dikeluarkan dari ini. Nah, ini syaitan masuk. Nah, padahal Al-Fanifina, sekejap saja di neraka, satu celupan saja, nah, siapa yang mampu? Apalagi kalau waktunya lama, kita tidak mengetahuinya. Walaupun akhirnya masuk ke dalam surga, tapi, nah, maukah kita kemudian terazab dalam waktu yang lama tersebut? Tentunya semuanya tidak akan mau. Maniati bil ayah. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang apa? Yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung sedikit. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi ahlul kitab. Mereka berilmu ya tidak, tapi keblinger ya kan. Mereka tahu memang ahli tauhid ya, yang mengikuti para anbiya wa rasul, seandainya terjatuh dalam dosa, ya mereka apa? Akan dikeluarkan dari neraka. Cuman ilmu yang ada pada orang-orang Yahudi tidak apa memberikan kemanfaatan. Malah menjadikan mereka apa? Seperti ini. Nah, daya menganggap diri-diri mereka selamat. Kita tidak akan masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudah. Hari-hari yang bisa dihitung, menyepelekan. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita terjatuh dalam apa? Dalam perangkap syaitan sebagaimana orang-orang Yahudi terperangkap. Qala waqad 'alimna anna hadha min kufrin duna kufrin. Warubbama waqa'a ba'dun nas fi tafsiri hadzal kufri bil kufril mukhrij minal millah. Dan kita telah mengetahui bahwasanya kekufuran yang dimaksud dalam hadis-hadis ini adalah kufurun duna kufurin, yaitu kufur asghar. Dan mungkin saja, nah, pada sebagian manusia ada apa? Ada pemahaman yang lain. Dia memahami bahwasanya tafsir ayat yang ada pada adanya lafaz kekufurannya dimaksud adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Dan ini kekeliruan. Kama hasala lil khawarij, sebagaimana terjadi pada orang-orang khawarij. Wa hadza jahlun, dan ini kebodohan. Wa yanbaghi lil muslimina an ya'udu ila ahli al-ilmi fi hadhihi al-umur. Dan sekiannya bagi kaum muslimin untuk mereka kembali kepada ahli ilmi pada perkara-perkara ini, yaitu dalam memahami dalil. Wa aqsidu bi ahli al-ilmi, wa aqsidu bi ahli al-ilmi huna ahli al-ilmi bil hadith mimman hum ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Diperinci lagi oleh Syekh. Dan yang aku maksudkan dengan ahli al-ilmi di sini adalah ahlul ilmi yang mengetahui tentang hadis dari mereka-mereka yang berada di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala yaqulu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. bertanyalah kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Perintah untuk kita bertanya kepada para ulama. Kalau kita rancu tentang makna suatu ayat atau makna suatu hadis, ya bertanya. Jangan kemudian na'am memunculkan pemahaman sendiri. Dan ini yang ditanbih atau diperingatkan oleh Imam Ahmad, tidak menafsirkan dengan penafsiran yang menyelisih zahirnya. Wala'lam anna al-khawarij wa ghairuhum innama dhallu fi tafsiril Qur'ani wa sunnah. Dan hendaknya kita tahu bahwasanya orang-orang Khawarij dan selain mereka hanyalah mereka sesat, na'am, disebabkan apa? Salah dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang Khawarij salah dalam memahami apa? Innal hukmu illa lillah. Na'am. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka pahami dengan salah. Dan ayat-ayat di surat Al-Maidah tentang apa? Hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Mereka salah dalam memahami ayat-ayat ini. Sehingga mereka pukul rata, pokoknya apa? Kafir. Juga dalil-dalil yang disebutkan tadi, orang-orang Khawarij memahami itu kafir keluar dari Islam. Kenapa ikhwan fillah? Li'annahum fassaruha bi'ahwa'ihim. Dikarenakan mereka menafsirkannya dengan hawa-hawa nafsu mereka. Walam yarji'u ila ma harrarahu ahlul ilmi bil hadis. Dan mereka tidak mau kembali kepada apa-apa yang telah apa diperinci oleh ahlul ilmi, ya, yang mereka mengilmui hadis. Wahum ashabul athar, dan mereka itu adalah ashabul athar, ahlul hadis, ashabul athar. Nah, para ulama yang mengikuti athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan athar ifal filah maknanya umum, lebih umum dari hadis. Nah, fakana dhalika sababu dhalalihim, maka jadilah hal itu sebagai sebab kesesatan mereka, yaitu orang-orang Khawarij, dikarenakan tidak mau bertanya. Dan kalau kita melihat sejarah Khawarij muncul, ikhwanillah, ketidakmauan mereka bertanya karena apa? Kibir, karena kesombongan. Ujub terhadap diri mereka sendiri. Tatkala mereka melihat, mereka menganggap dirinya cerdas, menganggap dirinya semangat dalam beribadah. Orang-orang Khawarij semangat ibadah luar biasa, sehingga menganggap diri-diri mereka besar, bisa melampaui para sahabat, sehingga tidak mau bertanya kepada para sahabat padahal saat itu masih ada. Khalifah Utsman saja mereka bunuh. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja oleh benih atau induk mereka, induk Khawaisirah, dia celak. Indil ya Muhammad. Jadi muncul dari kibir dan ujub. Maka hati-hati ya khalifillah dari sifat ini. Nah, betapa banyak orang-orang celaka dan orang-orang menyimpang, walaupun dia asalnya diberi ilmu, asalnya diberi apa, kecerdasan, asalnya diberi pemahaman, tapi kalau ada kibir dan ujub, ini apa? Sangat rentan untuk menyimpang. Mereka-mereka yang keluar dari bimbingan para ulama karena kibir dan ujub. Bahkan sebagiannya sampai ada yang menjadi kafir. Siapa dulu yang disebutkan ulama di zaman Imam As'adi? Al-Qasimi. Nah, Abdullah Al-Qasimi. Ini dulu sampai semuanya takjub dengan orang ini, karena diberi kecerdasan di zamannya. Ini di zaman Imam As'adi. Diberi kecerdasan lebih dari yang lain. Kalau mengarang kitab, karangannya bagus. Kalau menjelaskan, penjelasannya bagus. Kalau membuat syair, mampu. Sebagian ulama suka syair tapi tidak mampu untuk membuat syair. Nah, membuat bait-bait atau nazam. Syekhun Ayah ya sendiri mengaku, saya suka syair tapi saya tidak diberi kemampuan bikin syair. Nah, karena ini adalah anugerah dari Allah. Jadi Abdullah Al-Qasimi terkumpul padanya banyak keunggulan. Cuman kenapa kok bisa murtad? Murtad. Jadi seorang ulama yang awalnya mengarang kita membantah orang-orang kafir, malah kemudian dia kafir dan mengarang kita untuk apa? Mencela Islam. Baik, bahwasanya Islam itu adalah belenggu. Memang belenggu manusia tidak membuat apa? Membuat bisa bebas. Sedikit-sedikit haram menurutnya. Dan yang lain. Dibantah oleh Imam Asy'ari di dalam kitab khusus. Nah, ditelusuri apa nih? Nah, ditelusuri dari biografinya alhamdulillah. Nah, dan juga apa pernyataan ulama-ulama sejamannya, di antara sebab utamanya ujub. Ujub. Karena ini muncul banyak dalam syair-syair dia memuji dirinya. Aku. Jadi seakan-akan sudah ulama lain tidak ada yang berjihad, yang berjuang menjelaskan al-haq, seakan-akan dia tok. Kita lihat dari sisi ini. Nah, tayyib. Hati-hati dari sisi ini. Kita semua alhamdulillah, kita adalah apa? Penuntut ilmu pemula. Nah, dan juga kita punya beban dakwah di pundak kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Harus tahu. Kalau kemudian masing-masing menganggap dirinya lebih, menganggap dirinya tayyib di atas yang lain, ini keliru. Bahkan seorang semakin memiliki ilmu, semakin tawadhu. Nah, semakin sadar kalau dia tidak memiliki apa-apa. Semakin sadar kalau dia belum berbuat apa-apa. Kita saja kalau dibandingkan dengan Hud-hud Efonifilah kalah. Hud-hud dengan sebab dia sudah apa? Mampu mengislamkan negeri Sabah. Siapa sebabnya Hud-hud? Burung Efonifilah yang berjuang dan terbang dari negeri apa? Sabah sampai Palestina, menyampaikan khabar tentang negeri Sabah yang kafir. Hanya dengan sebab itu dikirim surat oleh Nabi Sulaiman. Dan dengan sebab itu pula, dengan satu khabar dari Hud-hud, dan ratunya masuk Islam. Lihat, ya kita masih kalah dengan Hud-hud. Dan apa yang mau kita banggakan? Sehingga butuh semangat lebih. Tayyib. Nah, orang-orang Khawarij apalagilah di antara hal yang menjadikan mereka tersesat semakin jauh ya tadi. Tidak mau kembali kepada ulama karena kibir dan ujub. Wahum ashabul athar. Fakana dzalika sababu dhalalihim bi an fassara ba'dhum li ba'dhin. Wa qada ba'dhum ba'dha fi hadzal jahli wad dhalali fahalaku wa ahlaku. Maka inilah sebab kesesatan mereka alhamdulillah, di mana sebagian mereka menafsirkan untuk sebagian yang lain. Dan sebagian mereka menggiring sebagian yang lain di dalam kejahilan ini. Mereka diberi lisan. Bicara bagus, orasi bagus, sehingga banyak menggiring manusia ke dalam kejahilan dan kesesatan, sehingga mereka celaka dan mencelakakan. Wallahiyadzubillah. Makanya Abu'l-Aliyah rahimahullah ta'ala dalam kalam beliau yang bagus tentang nikmat hidayah menyebutkan bahwasanya di antara hidayah yang terbesar yang ada pada dia, di antaranya selamat dari haruriyah. Ma'adri ayyun nikmataini afdalu alayya an hadani Allahu lil Islam aw lam yaj'alni haruriyah. Aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih besar yang ada pada diriku. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadaku untuk berislam, ataukah tatkala Allah tidak jadikan aku sebagai seorang khawarij. Maksudnya apa? Takbirnya seperti menunjukkan dua ini nikmat yang sangat besar. Nikmat Islam dan nikmat selamat dari pemahaman khawarij dan keseluruhan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka banyak-banyak bersyukur. Nasallahu alaihi wa sallam. at-taufiq was-sadaqah wal-istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.